من من وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، insya Allah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dan menyebabkan hukuman serta siksaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bitaubah." Tidaklah turun suatu musibah melainkan disebabkan dosa, dan tidaklah diangkat musibah tersebut melainkan dengan taubat. Ini peringatan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Disebabkan dosa dan kemaksiatan, seseorang bisa mendapatkan berbagai macam musibah-musibah. Apakah musibah yang berkaitan dengan dirinya, atau musibah yang berkaitan dengan keluarganya, atau musibah yang berkaitan dengan hartanya, dan yang lainnya. Supaya musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebab yang paling besar diangkatnya suatu musibah adalah taubat. Bertaubat dari dosa-dosa, dikarenakan dosa itu sebab mendapatkan musibah, maka supaya terangkat dari musibah tersebut, hendaklah bertaubat dari dosa-dosa. Suatu kaum yang berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sampai kaum itulah yang merubah diri mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga berubah kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan menjadi bencana musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itulah yang merubah diri-diri mereka sendiri. Suatu kaum yang berada dalam kenikmatan-kenikmatan dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Sampai kaum itulah yang merubah diri mereka sendiri, yang asalnya taat menjadi maksiat. Maka Allah pun akan merubah mereka yang tadinya dalam keadaan nikmat, dalam keadaan aman, tenang, tentram, akan berubah menjadi penuh dengan musibah, ditimpakan rasa ketakutan, ditimpakan rasa kelaparan, dan musibah-musibah yang lainnya. Sehingga kalau kita berada dalam kenikmatan-kenikmatan dan ingin terus dalam kenikmatan-kenikmatan, jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ketaatan kita kepada Allah, bahkan tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan taat kepada Allah sebagai wujud syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di mana Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Sebaliknya, tatkala kita berada dalam musibah, berbagai macam musibah mengenai kita, dan kita ingin selamat atau diangkat musibah-musibah tersebut. Kalau kita tetap dalam keadaan dosa dan kemaksiatan, maka musibah-musibah tersebut akan tetap mengenai kita. Kalau musibah itu ingin terangkat dari kita, kuncinya hendaklah kita merubah diri-diri kita yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya syirik menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah menyatakan dalam ayat tadi, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itulah yang merubah diri mereka sendiri. Nah, kita masuk pada pasal yang berikutnya, paslun. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Ma yulqihi Allahu subhanahu minar ru'bi wal khawfi fi qalbil 'asi. Apa yang Allah timpakan berupa kecemasan dan ketakutan pada hati orang yang bermaksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban. Maka engkau tidak melihat dia kecuali dalam keadaan takut dan cemas. Ternyata perasaan takut, perasaan cemas, ini antara sebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak tenang dirinya, terus dalam keadaan ketakutan, terus dalam keadaan kecemasan. Ini sebab kemaksiatan. Pelakunya menjadi hina, menjadi rendah, takut dari segala sesuatu. Takut kepada manusia, takut yang berlebih-lebihan kepada berbagai macam penyakit-penyakit, takut kepada musuh. Yang jelas dirinya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Berbeda dengan orang yang senang dan suka melakukan ketaatan-ketaatan, maka dia kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika mendapatkan musibah, dia kuat dengan sabar menghadapinya. Ketika berhadapan dengan musuh, dia kuat menghadapi musuh tersebut. Ketika mendapatkan penyakit, dia pun kuat dengan bersabar ketika mendapatkan musibah berupa penyakit tersebut. Ini orang yang suka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuat. Nah, beda hanya tadi dengan orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, membuat dirinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Tapi orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dirinya kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Nah. Dan juga akan mulia di tengah-tengah manusia. Berbeda dengan orang suka maksiat, rendah dan hina di tengah-tengah manusia. Adapun orang yang suka melaksanakan ketaatan, mulia di tengah-tengah manusia, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya disebabkan ketaatan yang dia lakukan. Adapun ahlul ma'asi, orang yang suka bermaksiat, Allah hinakan dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Kemaksiatan itu suatu kehinaan, suatu kerendahan. Beda hanya dengan ketaatan, itu suatu kemuliaan. Sehingga perbedaan yang sangat jauh sekali antara ahlu ta'ah dengan ahlu maksiat. Perbedaan antara orang yang taat dan orang yang suka bermaksiat, jauh berbeda. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zham. Sesungguhnya ketaatan merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala yang agung. Man dakhalahu kana minal aminin min 'uqubatid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memasukinya, maka dia akan mendapatkan keamanan dari siksaan-siksaan dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya ketaatan itu diumpamakan bagaikan benteng dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung. Di mana orang yang masuk ke dalam benteng tersebut akan aman. Orang yang melakukan ketaatan-ketaatan akan aman dari siksaan-siksaan di dunia dan juga di akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawifu min kulli janib. Dan barang siapa yang keluar dari benteng tersebut akan dikepung. Dengan perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang mencemaskan dari segala penjuru. Sehingga orang yang keluar dari ketaatan, dia akan mendapatkan berbagai macam perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan khawatir. Faman ata'a Allah inqalabat al-makhawifu fi haqqihi amanan. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan tersebut pada dirinya akan berubah menjadi keamanan. Lihat orang yang taat kepada Allah. Ketakutan-ketakutan pada dirinya akan berubah menjadi keamanan. Wa man asahu inqalabat ma'minuhu makhawifa. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan aman berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Berbagai macam ketakutan-ketakutan dia rasakan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tajidu al-'asiya illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'irin. Maka engkau tidak mendapatkan seorang yang melakukan kemaksiatan melainkan hatinya itu seperti berada di antara dua sayap burung. In harakati rihu al-baba qala ja'at talab. Apabila angin menggerakkan pintu, dia mengatakan, ja'a talab, datang panggilan. Wa in sami'a waq'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil adab. Dan apabila dia mendengar derap langkah, suara derap langkah kaki, dia takut, khawatir itu sebagai pemberi peringatan terhadap kebinasaannya. Sekali lagi, ini keadaan orang yang suka bermaksiat, terus dalam keadaan cemas, terus dalam keadaan takut. Yahsabu anna kulla shayhatin alaih. Dia mengira bahwasanya setiap teriakan itu ditujukan kepadanya. Mengira setiap teriakan ditujukan kepadanya. Wa kulla makruhin qasidun ilaih. Dan dia mengira setiap keburukan ditujukan kepadanya. Sehingga terus penuh dalam kecemasan dan ketakutan. Sehingga seseorang dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, nggak jelas takutnya, nggak jelas cemasnya. Nah, ini sebabnya kemaksiatan. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai'in. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keamanan dari segala sesuatu. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keamanan kepada kita. Nah, tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuahkan amalan yang besar, yaitu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan sebab mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi berbagai macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keamanan dari segala sesuatu. Wa man lam yakhafillaha akhafahu min kulli syai. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia takut terhadap segala sesuatu. Orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia takut kepada segala sesuatu. Takut ini, takut itu, dalam keadaan sehariannya penuh dengan kecemasan, tidak tenang hidupnya. Orang yang sehari-hari dalam keadaan takut dan cemas, tidak tenang hidupnya. Beda dengan orang yang merasa aman, tenang hidupnya. Dan perasaan aman ini, ya sebabnya tadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa aman. Nah, dan orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keamanan dari segala sesuatu. Sebaliknya, orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat dia takut dari segala sesuatu. Disebutkan dalam suatu syair, bida qadallahu bainal khalqi mudkhuliku annal makhawifa wal ijrama fi qarani. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu ketentuan di antara makhluk-makhluknya sejak mereka diciptakan, bahwasannya ketakutan-ketakutan dan dosa-dosa senantiasa bergandengan. ketakutan dan dosa senantiasa bergandengan. Maknanya, orang-orang yang melakukan dosa-dosa, maka dia akan mendapatkan rasa ketakutan, rasa kecemasan. Ini bergandengan. Yeah. Sehingga disebutkan tadi, di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa cemas dan rasa takut pada hati orang yang bermaksiat. Yeah. Sehingga terus dalam keadaan cemas, terus dalam keadaan takut. Yeah. Tidak tenang hidupnya. Kita saja, kalau dalam kondisi ketakutan, tidak tenang hidup kita. Yeah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keamanan, perasaan aman ini, hendaklah kita perbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafikin, yahsabuna kulla soihatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Ini keadaan orang-orang munafikin, senantiasa dalam keadaan takut. Ketika sesuatu bergerak, mereka takut menimpanya. Yeah. Ini keadaan orang-orang munafikin dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga kita sebutkan tadi, barang siapa yang takut kepada Allah, nah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Yeah. Dia merasa aman. Bahkan sebaliknya, segala sesuatu takut kepadanya. Tapi barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia takut kepada segala sesuatu. Terbalik. Kalau kita takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepada kita. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan takut kepada segala sesuatu. Nah. Sekali lagi, kalau kita merasa hidup penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, sehingga tidak tenang hidupnya, terus dalam keadaan bimbang, sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kalau kita ingin tenang hidup kita, tidak terus dalam keadaan cemas dan takut, maka hendaklah kita semangat dan tingkatkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi, ketakutan dan kecemasan yang kita alami ini dikarenakan kita kurang takut kepada Allah. Dikarenakan kita kurang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita yang takut kepada segala sesuatu. Yeah. Tapi kalau kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan perasaan aman pada diri kita, sehingga tenang hidupnya. Nah, pasal yang berikutnya, wa min uqubatiha, dan diantara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, annaha tuqi'ul wahsyata al-'azimata fil qalbi. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan menyebabkan keliaran yang hebat pada hati seseorang. Hatinya menjadi liar. Nah, Fayajidul munibu nafsahu mustauhisan. Pelaku dosa, dia mendapati dirinya liar. Qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Di mana keliaran, keterasingan ini terjadi di antara dia dan Rabb-nya. Merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa asing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kemaksiatan-kemaksiatan. Wa bainal khalqi wa baina nafsi, bahkan di antara makhluk dengan dirinya pun merasa jauh. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, orang-orang menjauhinya, orang-orang yang memusuhinya. Nah, wa kullama kasuratid dunub istaddatil wahsyatu, dan setiap bertambah dosa-dosa maka semakin besar pula sifat keliaran tersebut. Perasaan liar, nah, keterasingan semakin besar. Semakin banyak kemaksiatannya, maka semakin liar hatinya. Nah, wa amarul aish aishul mustawahisin. Aishul mustawahisin al-khaifin. Dan sepahit-pahit hidup, orang yang paling pahit, paling buruk, paling jelek hidupnya adalah kehidupan orang-orang yang liar, orang-orang yang takut, nah, yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Wa atyabul aish aishul musta'nisin, dan sebahagia-bahagia hidup, seenak-enak hidup adalah hidup orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Falau nadara al-aqilu wa wazana laddat al-ma'siyah wa ma tuqi'uhu min al-khawfi wal-wahshati la'alima su'a halihi. Kalau seandainya orang yang berakal, dia melihat, memperhatikan dan menimbang kelezatan kemaksiatan dan akibat yang didapatkan dari kemaksiatan tersebut berupa rasa takut dan kecemasan, keterasingan dan liar, maka dia akan mengetahui tentang jeleknya keadaan kemaksiatan tersebut. Ini kalau benar-benar memperhatikan dan menimbang. Lezatnya kemaksiatan hanya sementara saja. Seseorang bermaksiat, mungkin sebagian merasakan lezat ketika bermaksiat tersebut. Setelah bermaksiat, hilang kelezatan tersebut. Tapi akibatnya, akibat dari kemaksiatan tersebut yang lezatnya hanya sebentar, yang lezatnya hanya seketika itu saja, dibandingkan dengan akibat kesudahannya berupa perasaan takut, berupa perasaan cemas, menjadi liar hatinya. Maka kalau memperhatikan hal ini, akan mengetahui tentang jeleknya keadaan kemaksiatan tersebut. Kelezatannya enggak seberapa, tapi akibat jeleknya luar biasa. Orang ketika bermaksiat, mungkin dia merasakan nikmat, lezat ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Setelah selesai, hilang kelezatannya, hilang kenikmatan ketika melakukan kemaksiatan. Tapi dosanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akibat kesudahan dari kemaksiatan tersebut sangat jelek sekali. Membuat dia cemas, membuat dia bimbang, membuat dia takut, serba ketakutan, penuh dengan ketakutan. Membuat liar hatinya. Ini akibat-akibat yang jelek daripada kemaksiatan. Beda halnya ketika orang melakukan ketaatan. Ketika dia melakukan ketaatan, mungkin dia capek, lelah. Baca Al-Quran sampai setengah jam, satu jam, capek, lelah. Belajar ilmu, menghafal, membaca, duduk di majlis ilmu, mungkin capek, lelah. Melaksanakan qiyamul lail, capek, lelah. Atau dia melaksanakan saum, lapar, haus, dan lain sebagainya ketika melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Tapi ketika selesai melaksanakan ibadah tersebut, nah, lelah dan capek dalam melaksanakan ibadah ini bisa hilang dengan kita beristirahat. Ya. Kita capek seharian, misalkan ini para santri, ya, seharian belajar, menghafal, membaca, menulis, menyimak, memperhatikan, capek, lelah. Ya. Datang waktu istirahat, kita istirahat, tidur misalkan. Bangun tidur, sudah hilang. Rasa lelah, rasa capek. Dan pahalanya tetap diisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang berpuasa, merasakan lapar, haus ketika sedang berpuasa. Ya. Datang waktu berbuka, kemudian dia buka puasanya, makan, minum, hilang rasa lapar, hilang rasa haus, dan pahalanya tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kesudahannya adalah kebaikan-kebaikan. Pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa capeknya hilang. Ya. Dengan beristirahat tadi. Ya. Rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar hilang ketika datang waktu berbuka. Letihnya kita, capeknya kita dalam melaksanakan ibadah akan hilang rasa capek tersebut tatkala kita beristirahat. Tapi pahalanya tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan kemaksiatan. Seseorang merasakan mungkin lezat ketika bermaksiat. Yeah. Tapi setelah selesai kemaksiatan tersebut, hilang kelezatannya. Hilang kelezatannya, tapi dosanya tetap diisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan akibat dari kemaksiatan tersebut, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, tidak tenang hidupnya. Ya. Misal, seorang mabuk, misalkan. Ketika mabuk, mungkin dia menikmati. Wah, nikmat mabuk. Ya, sampai oleng, sampai melayang-layang, dan lain sebagainya. Nah, yeah. Setelah selesai hilang perasaan nikmat, perasaan lezatnya hilang. Yeah. Tapi akibatnya, yeah, badannya lemah. Nah, akalnya juga tidak normal dalam keadaan mabuk. Yeah. Dan dosanya tetap diisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berzina misalkan, na'udzubillah. Ketika berzina mungkin merasakan kelezatan. Setelah selesai, ya, hilang kelezatannya. Yang ada capek, ya. Yang ada ketakutan, kecemasan, bimbang, takut ketahuan oleh orang lain. Ya. Membuat liar hatinya. Dan dosanya tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita mencoba-coba melakukan kemaksiatan. Walaupun bayangan kita lezat kemaksiatan tersebut. Kenapa dikatakan lezatnya kemaksiatan itu? Hanya seketika itu saja. Setelah itu, hilang kelezatannya. Dosanya tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akibat jeleknya itu sangat luar biasa. Ya. Telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, bisa menjadi sebab hilangnya kenikmatan, sebab ya, musibah-musibah. Nah, dan juga sebab perasaan tidak tenang, ketakutan, kecemasan. Yeah. Dan sebab-sebab yang lainnya, melemahkan hati, melemahkan badan. Ini dampak-dampak daripada kemaksiatan. Tapi sekarang kita melaksanakan ketaatan. Mungkin bayangan kita kan capek, lelah. Ya. Kalau harus berpuasa, harus membaca Al-Quran, harus thalabul ilmi, ya, harus menghafal, harus ini, harus itu, berupa amalan-amalan soleh. Bayangannya capek. Ya, harus ta'awun misalkan. Tolong menolong. Ya. yang tugas membersihkan masjid bayangannya capek, yang tugas membersihkan WC bayangannya capek, tapi capek lelahnya itu ya akan hilang. Ya. Capek lelah tatkala kita melaksanakan ibadah akan hilang tatkala kita beristirahat. Sementara pahalanya tetap diisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesudahannya kita merasakan tenang, merasakan nyaman, merasakan aman. Ya. Kita kalau sudah baca Al-Qur'an merasa tenang hati kita. Kalau sudah sholat malam merasa tenang hati kita. Ya, capek lelah tinggal istirahat tidur hilang rasa lelah, hilang rasa capek. Ya. Para tulab, nah, tetap semangat walaupun tiap hari sibuk dengan kegiatan belajar, menghafal, menulis, membaca dan sebagainya. Belum lagi sibuk dengan piket-piket yang lainnya. Sekali lagi, rasa capek, letihnya tatkala kita melaksanakan ibadah akan hilang. Tidak terus dalam keadaan capek. Ya. Capek di siang hari, malam istirahat, bangun tidur, sudah segera kembali. Hilang lelahnya, hilang capeknya. Ya. Ya, tetap semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Rasa capek, letihnya akan hilang. Nah, tatkala kita beristirahat, tapi pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saya sekali lagi, orang yang berakal, kalau dia melihat dan menimbang lezatnya kemaksiatan dengan akibat jelek dari kemaksiatan tadi berupa ketakutan, kecemasan, keliaran pada hatinya, maka dia akan mengetahui bagaimana jeleknya keadaan kemaksiatan tersebut. Ya. Wa adima ghabnihi, dan dia akan mengetahui besarnya kerugian ketika dia melakukan kemaksiatan. Idba'a unsat ta'ah wa amnaha wa halawataha biwahsatil ma'siyati wa ma tujibuhu minal khauf. Ketika dia menjual ketenangan ya dalam melaksanakan ketaatan, ketika dia menjual keamanan dalam ketaatan, manisnya ketaatan dengan liarnya kemaksiatan dan perkara-perkara yang menyebabkan tumbuhnya rasa takut, ya, ketakutan yang tidak jelas pada dirinya. Nah, sehingga jangan sampai kita menjual ya, ketenangan dalam melaksanakan ibadah, ketaatan, perasaan aman, perasaan lezatnya ibadah ya, dengan liarnya kemaksiatan. Nah, ya, kalau kita tahu keadaan tadi, tentu orang yang berakal tidak akan menjual ketenangan lezatnya dalam melaksanakan ketaatan dengan ya, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang bisa menyebabkan ya, hati kita cemas, hati kita bimbang, penuh dengan ketakutan dan yang semisalnya. Nah, seorang syair mengatakan, fa in kunta qad auhashatka ad-dunubu fada'ha idha syi'ta wasta'nis. Apabila engkau dibuat liar oleh dosa-dosa, maka tinggalkan dosa-dosa tersebut apabila engkau berkehendak. Wasta'nis, dan bahagialah. Ya, menunjukkan bahwa dosa ini bisa membuat liar hati kita. Ya, membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan merasa kecemasan, ketakutan, ya, kebimbangan. Padahal maka tinggalkan dosa-dosa tersebut dan bahagialah. Ya, menunjukkan dengan meninggalkan dosa-dosa sebab kebahagiaan seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Nautafiilah huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.